sungku tidak memiliki daya. Di depan harummu sungguh terkunci kata yang tertata. Di depan ragamu bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikah surga? Bayangkan bila kau ajak ku bicara. Ini sama bukan salammu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan aku jatuh suka. Bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikah surga? Bayangkan bila kau ajak ku bicara. Ini sama bukan salammu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan aku jatuh suka. Bila kau berkenan, biarkan ku di sampingmu. Berkuranglah suku jiwa yang sepi. Ini sama bukan salammu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, no. Salamu punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan aku jatuh suka. Jatuh suka.